Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Qala al-Imam al-Allamah al-Mujahid al-Syeikh Rabi' bin Hadi al-Marghali hafizahullah ta'ala fi kitabihi Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi naqdi ar-rijal wal kutub wat ta'if. Qala hafizahullah laqad athara hadha al-manhaj laqad athara hadha al-manhaj ala كتاب نحسبهم من خيار السلفيين demi Allah sungguh benar-benar manhaj ini yaitu manhaj yang baru ini yang disebutkan sebelumnya bahwa muncul manhaj yang baru yang mengatasnamakan manhaj salafus shalih sunnah jamaah padahal bukan ya. Sungguh manhaj ini telah berefek terhadap para penulis yang kami menganggap mereka para penulis itu termasuk dari khiyar salafiyin. Ya. Orang-orang pilihan salafiyun. Wa min at-taqat wa an-nu'iyat wa syakhsiyat al-jayyidah. Yang termasuk dari kalangan orang-orang yang punya kemampuan jenisnya dan pribadinya bagus. Allati nas'alullaha ayuwaffiqha li an tasluka maslaka wa manhaja salafihim as-salihi fi ad-da'wati ila al-manhaj as-salafi al-wadih. Orang-orang yang kami memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi mereka taufiq, menolong mereka agar bisa menjalani, meniti jalan, metode dan manhaj salaf pendahulu mereka yang soleh dalam hal berdakwah, menyeru manusia, mengajak manusia kepada manhaj salaf yang jelas, yang terang, yang tidak ada kesamaran padanya. Wa tarbiyatil jaddati lisyabab alaih, dan memberi tarbiyah dalam hal tarbiyah, pendidikan yang benar, yang lurus, dalam mendidik para pemuda di atas manhaj salaf. Wa ghursi hubbihi wa hubbi ahlihi ahya'an wa amwatan, dan dalam menanamkan kecintaan terhadap manhaj salaf, kecintaan terhadap para penganut manhaj salaf, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Wasairi fi rikabihim, bergerak, berjalan dalam rombongan mereka dalam menempuh perjalanan, masuk dalam rombongan mereka, himpunan mereka, wal-i'tizazi bil-intima ilaihim, dan merasa bangga dengan menisbatkan diri kepada mereka. Sungguh sangat diharapkan hal ini dari mereka-mereka itu yang sangat disayangkan, ya, banyak dari mereka yang mulai terpengaruh dengan manhaj baru ini sehingga bergeser. Laqad athara hadha al-manhaj alladhi yudda'a lahu al-wasatiyyah wal-'adl 'ala shababin kunna wa la nazalu na'malu fihim ay ya'khudhu al-manhaj as-salafiyya bijidd. Demi Allah, sungguh benar-benar manhaj ini, manhaj yang asing ini telah berefek, ya. Manhaj alladhi yudda'a lahul wasatiyah, manhaj yang diklaim memiliki al-wasatiyah wal-adl, memiliki sikap adil, metode yang adil, ya, tidak ekstrim, tidak juga mengurangi. Manhaj ini telah berefek terhadap para pemuda yang kami, kata Syekh, kunna wala nazalu, adalah kami sebelumnya, wala nazal, dan tetap senantiasa, na'malu fihim, berharap pada mereka, pemuda itu yang telah terpengaruh itu, agar mereka mengambil manhaj salaf, ya, dengan sungguh-sungguh, wa yahmilu rayatahu biquwwah, dan mereka membawa, memikul bendera manhaj ini dengan kuat, wa yad'u ilaihi bi'tizazin, dan mereka mendakwakan manhaj ini, ya, kepada manusia dengan penuh kebanggaan. Wa yudhahu min ajlihi bi kulli ghalin wa rakhis, dan mereka rela berkorban demi manhaj ini dengan seluruh yang mereka miliki, dengan yang mahal dan yang murah, semuanya direlakan sebagai pengorbanan untuk kejayaan manhaj ini. Min malin, berupa harta yang dimiliki, wajahin, jabatan, kedudukan, wanasyatin, wa amal, kegiatan dan amalan, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan demi untuk manhaj ini. Lakin ma'al asaf, akan tetapi yang disedihkan, fa innal waqi'a ghairu hadha, sesungguhnya realitasnya bukan ini. Mereka telah terpengaruh, terbawa oleh manhaj yang asing itu. Walidzalika fa innal quluba la tartajifa khaufan alaihim, oleh karena itulah sungguh kalbu-kalbu ini, hati-hati ini bergetar, takut, khawatir atas mereka, atas para pemuda itu, an takhtalitu alaihimul manahiju wa tatashabahu, khawatir atas mereka bahwa manhaj yang ada, metode-metode dakwah yang ada, jadi kabur atas mereka, samar. Karena bercampur satu sama yang sama lainnya tanpa bisa terbedakan. Karena tidak mengenal manhaj salaf yang sebenarnya. Sehingga manhaj-manhaj yang ada, dakwah-dakwah yang ada itu bercampur baur atas mereka dan tatasyabah menjadi samar. Mereka tidak bisa membedakannya. Wa takhtalitu alaihim ar-royat, dan bendera-bendera dakwah yang berkibar menjadi bercampur baur atas mereka tanpa bisa dibedakan. Wa tatasyabah, menjadi samar atas mereka. Wa laisa ba'dal haqqi illa ad-dhalal, dan tidak ada ya setelah kebenaran kecuali kesesatan belaka. Ya, al-haq wahid, kebenaran itu hanya satu. Manhaj salaf hanya satu. Dakwah salafiyah hanya satu. Selain itu semuanya adalah sesat. Fa yatara'a lahum anna al-jami'a haqqun, akan tetapi karena jadi samar atas mereka, ya tercampur aduk atas mereka, maka tampak manhaj-manhaj itu, dakwah-dakwah itu terlihat di hadapan mereka, annal jami'a haqqun, bahwa semuanya itu adalah benar. Au annaha ikhwatun li'allat, atau bahwa sesungguhnya dakwah-dakwah itu, manhaj-manhaj itu ibaratnya adalah saudara-saudara seayah. Hanya ibunya yang berbeda. Artinya pokoknya sama. Sumber sama. Ya. Ikhwali allat. Abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Jadi usulnya sebenarnya sama, prinsip pokoknya sama. Ya, kebenaran semua. Hanya saja cara-caranya yang berbeda. Ibaratnya seperti para nabi, ya, sama-sama mendakwakan Islam, yaitu tauhid. Tapi cara beribadahnya yang berbeda. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa para nabi, para rasul itu adalah ikhwatun li'allat. Wa yumkinu an yattakhidha ba'daha badilan lil manhaj as-salafi, dan memungkinkan na'am, wa yumkinu an yattakhidha ba'daha badilan lil manhaj as-salafi, dan mungkin ya sebagian dari manhaj-manhaj itu diambil sebagai pengganti manhaj salaf. Tidak masalah. Wa itharu rayati ala rayati, bahkan boleh mendahulukan, memungkinkan untuk mendahulukan, ya, mengedepankan benderanya, bendera manhaj yang lain ini atas bendera manhaj salaf. Li'annahu kathirul bariqi wadhajiji wattalmi'i, karena manhaj ini, manhaj yang lain ini akan dijadikan sebagai pengganti, yang mungkin dijadikan pengganti manhaj salaf, ternyata lebih, ya, lebih berkilau, ternyata lebih semarak, ya, lebih memukau. Wa in kana ajwafa khalin min aslin min usulil Islam, meskipun pada hakikatnya, ya, dalamnya ya, dalamnya itu kosong, khalid. Kosong dari satu prinsip pun dari prinsip-prinsip Islam. Tidak ada satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip Ahlussunnah Jamaah yang ada di dalamnya. Namun lantaran lebih ya, gemilau, lebih semarak, lebih memukau, maka itu jadikan sebagai ganti. Itu yang dipilih. Wa a'ma, padahal sebenarnya dalamnya kosong dari prinsip Islam. Wa a'ma fi babil i'tisam bil kitab was sunnah, dan dalam bab al-i'tisam, bab berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah, pada dasarnya a'ma. Ya. Buta. Buta dari al-i'tisam. Tidak melihat sama sekali, berpegang dengan Al-Kitab was sunnah, dengan Al-Quran was sunnah. Ya. Walihadal manhaj al-mushari ilaihi atharun ukhra. Manhaj yang disyaratkan ini, manhaj yang asing ini, punya athar ukhra, efek-efek negatif yang lain, kata Syekh. La aradzikruha al'an. Saya tidak memandang untuk menyebutkannya sekarang. Wa inni la arju, dan sesungguhnya aku berharap, ayuwaffiqani Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi aku taufik, menolong aku, li ardil manhajil Islam as-salafi, untuk memaparkan manhaj Islam salaf, ya, manhaj yang sesungguhnya, yang islami, yang salafi, fi naqdil ashkhas, dalam mengkritisi, ya, pribadi-pribadi, wa ta'if, dalam mengkritisi kelompok-kelompok, golongan-golongan, wal kutub, dalam mengkritisi kitab-kitab yang beredar, yang dikarang. Wad-da'wah, dalam mengkritisi dakwah-dakwah yang ada, yang menyebar, min khilali nususil kitabi was sunnah, dari sela-sela nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Wa nususi wa mawaqifi ulama'il ummatil mu'tabarin wa immatihim al-mardiyin, dan dari sela-sela nas-nas, statement-statement, dan mawqif-mawqif, sikap-sikap ulama umat yang tergolong dari kalangan ulama mu'tabarin, yang diperhitungkan. Dan dari kalangan imam-imam yang direstui. Wa min tasarrufatihim fi kutubil jarh wa ta'dil, dan dari sela-sela tindakan-tindakan mereka yang tertuang dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil, kitab yang isinya jarh, celaan, ta'dil, rekomendasi kepada orang-orang yang mana yang tercela sehingga tidak bisa diambil ilmunya, yang mana yang direkomendasi sehingga diambil ilmunya, tampak dari tindakan mereka dalam menyikapi, dalam menjarah, mencela, ataupun mentakdil, merekomendasi, bisa dilihat dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil, wa kutubis sunnah, dan dari kitab-kitab as-sunnah, wal aqaidil islamiyah, dan kitab-kitab akidah Islam. Jadi Syekh memohon agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaparkan kepada umat manhaj Islam, manhaj salaf yang sebenarnya, digali dari nas-nas Al-Qur'an was sunnah, nas-nas, ya, statement-statement mauqif-mauqif ulama. Ya, ulama yang memang diperhitungkan. Imam-imam yang memang direstui oleh umat. Dan juga digali dari apa-apa yang tertuan dalam kitab-kitab Jarhut Ta'dil, kitab-kitab sunnah, kitab-kitab akidah. Ya, kemudian ditulis di kitab yang akan kita pelajari ini. Dan sedang kita pelajari. قمت بذلك بدافع حبي. Aku bangkit melakukan hal itu. Ya. Tegak melakukan hal itu. Menulis untuk memaparkan manhaj salaf. Bidafi hubbi, terdorong, termotivasi oleh kecintaanku. Lihada syabab, kumpulan pemuda ini. Asyabab al-mu'min, pemuda yang beriman. Alladhi a'udduhu, yang aku menghitung mereka, menganggap mereka. Wallah, demi Allah, a'zama tharwatan fi hadhihi al-hayati, jumlah mereka, ya, hitungan mereka terbesar dalam kehidupan ini dan merupakan modal besar dalam kehidupan. Wa nufdihi bil arwah wal muhaj, dan kami akan menebusnya demi keselamatan mereka. Ya, dengan menulis kitab ini. Ya, pantas bagi kita untuk menebusnya bil arwah, dengan ruh-ruh kita. Wal muhaj, dan darah-darah kita. Wa nahrisu ashaddal hirs, dan kita memberi perhatian dengan perhatian yang besar. Ala sadadi sayrihi, untuk lurusnya perjalanan hidup mereka, para pemuda itu. Fi durubi wa masalikil hayati wa ghayahi biha, dalam memasuki gerbang-gerbang kehidupan, dalam meniti jalan-jalan kehidupan, dan kegelapan liku-likunya, kegelapan-kegelapannya, butuh dibimbing, butuh diarahkan pemuda-pemuda itu, sehingga tidak salah memasuki gerbang, tidak salah meniti jalan, tidak membabi buta. Fa in hannat nufusuhum wa uquluhum wa arwahuhum ila diyari mahbubihim al-awwal. Kemudian apabila hannat nufusuhum, jiwa-jiwa mereka merindukan, logika-logika mereka, akal-akal mereka merindukan, ruh-ruh mereka merindukan, rindu ila diyari mahbubihim al-awwal, ke negeri orang-orang yang dicintainya dari generasi-generasi awal. A'ni, di catatan kaki, a'ni manhaj as-salaf, yang saya maksud adalah manhaj salaf fi at-tauhid wal i'tisam bil kitab was sunnah. Manhaj salaf, metode salaf dalam bertauhid, dalam beri'tisam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kemudian jiwa raga mereka, ruh-ruh mereka, akal-akal mereka rindu kepada manhaj itu, dan itu yang merupakan awal, dan itu yang seharusnya diikuti. Fadhalika ma yuhibbuhu Allah wa yiridah, maka itulah yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Kata syair, naqil fuadaka haythu syi'ta minal hawa, mal hubbu illa lil habibil awwali, kam manzilin fil ardi ya'shiquhu al-fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Naqqil fuadak. Silakan engkau alihkan hatimu, kalbumu dalam menyukai, dalam mencintai, haitsu syi'ta, ke tempat mana saja yang ditujunya, minal hawa, dari kecintaan yang ada. Mal hubbu, akan tetapi ketahuilah bahwa mal hubbu, tidaklah kecintaan itu illa lil habibil awwali, kecintaan yang sesungguhnya kecuali terhadap yang dicintai pertama kali. Meskipun hati beralih cintanya ke yang ini, ke yang itu, tapi toh akan kembali terus mengingat yang pertama. Kam manzilin fil ard, betapa banyak manzil, tempat turun, tempat tinggal di bumi untuk ditinggali. Ya'syiquhu al-fata, yang dirindukan oleh seorang pemuda. Wa haninuhu, akan tetapi hanin dia, kerinduan dia, ya, abadan, selamanya, tetap li awwali manzili, tetap kembali merindukan tempat yang pertama, tetap kembali ke yang pertama, ya. Maka bagaimanapun, ya, diharapkan bahwa tetap rindu kepada manhaj salaf, manhaj awal, manhajnya generasi awal. Maka diharapkan akan tetap kembali merindukan itu, kemudian memeluknya dan berjalan di atasnya. Itu yang diharapkan. Itu yang membuat Syekh tetap bersemangat meskipun melihat realitas sebagaimana yang dipaparkan. Ya, banyak dari pemuda sudah terpengaruh, terbawa. Ya, tetapi diharapkan dengan kitab semisal ini bisa menyadarkan mereka, menggugah, ya, mereka kembali kepada, ya, jalan yang sebenarnya. Wa in aba ba'duhum, dan apabila enggan sebagian dari mereka, sebagian dari pemuda itu, illa ta'arjuhah, kecuali goncang, kegoncangan, wal khalt, ya, mencampur aduk, wa tanaqud, kontradiksi, wal ittirab, ya, kegoncangan, fal qulubu baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Maka kita katakan bahwa hakikat yang ada, al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman, kalbu-kalbu hamba semuanya berada di antara dua jemari, dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah yang membolak-balikkan kalbu-kalbu hambanya sebagaimana, sesuai yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kita hanya berusaha, kita hanya berbuat, ya, hasilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalbu-kalbu kita semua berada di antara dua jari, dari jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengaturnya, Allah yang membolak-balikannya. Walillahil amru min qablu wa min ba'du, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala urusan ini, ya, sebelumnya dan setelahnya, sebelumnya dan setelahnya. Nah, ya, cuman sampai jam berapa? Masih bisa lanjut. Sampai jam berapa? 7:30. قال الشيخ حفظه الله منهج الإسلام وأئمته في نقد الأقوال والأشخاص وتقديمها وبيان أن العدل الحقيقي إنما هو في هذا المنهج. manhaj Islam dan imam-imam Islam manhajul Islami wa a'immatihi manhajul Islami wa a'immatihi fi naqlil aqwal wal ashkhas, manhaj Islam dan manhaj a'immah. Ini judulnya manhajul Islam, manhaj Islam wa a'immatihi dan manhaj imam-imam Islam fi naqdi dalam hal mengkritisi al-aqwal, ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan, wal-ashkhas dalam mengkritisi pribadi-pribadi, wa taqdimuha dan mendahulukan manhaj tersebut. Subhanallah. Wa taqwimiha, ya. Wa taqwimiha. Fi naqdil aqwali wal ashkhasi wa taqwimiha. Dalam meluruskan. Fi naqdil aqwali wal ashkhas, dalam mengkritisi pernyataan-pernyataan dan pribadi-pribadi, wa taqwimiha dan meluruskannya. Ya. Wa bayanu dan penjelasan annal adlal haqiqiyah, bahwa keadilan yang hakiki innama huwa fi hadzal manhaj, hanya sesungguhnya ada pada manhaj ini. Naam. Ini prinsip yang kita pegang. Bahwa keadilan yang sebenarnya, yang hakiki, ya, al-wasatiyah, itu ada pada manhaj ini. Dalam mengkritisi ucapan-ucapan yang ada, pernyataan-pernyataan yang ada, pribadi-pribadi, ya, meluruskannya. Manhaj inilah yang adil dalam melakukan hal itu. Keadilan yang hakiki. Ya. Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang agung yang mulia, yamdahul mu'minin, memuji kaum mu'minin, duna dzikri akhtaihim, tanpa menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Nah, ini pertama keterangan Syekh. Ya. Dasarnya yang pertama Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Al-Qur'an menilai kaum mukminin? Al-Qur'an memuji kaum mukminin tanpa menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Wa yadhummul kuffar wal munafiqin, dan mencela orang-orang kafir dan orang-orang munafik, duna dzikri mahasinihim, tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kita dapati dalam Al-Qur'an terkait kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka tanpa menyebut kesalahan-kesalahan mereka. Sebaliknya kita dapati orang-orang kafir, orang-orang munafik dicela, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Ya, ini globalnya, mujmalnya. Tafsilnya, rinciannya, detailnya, madahallahu al-mu'minina fi katsirin minal ayatil qur'aniyah. Allah Subhanahu wa taala memuji kaum mukminin pada banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa dzakara ma a'adda lahum minal jazail 'adzim, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang Allah siapkan buat mereka berupa balasan yang besar, pahala yang besar. walam yadhkur syai'an min akhtaihim min babil muwazanah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut, tidak menyinggung sedikit pun dari kesalahan mereka. Ya, dalam rangka muwazanah, perimbangan, perbandingan, tidak. Ya. Wa kullu ibni Adam akhta'. Wa kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Dan setiap anak Adam khata', punya potensi untuk selalu berbuat salah. Ya, dan memang demikian kodratnya. Akan tetapi wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang selalu berbuat salah adalah orang yang selalu bertobat. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diperselisihkan. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Ana dengar ada salah satu keterangan Auda Syekh Rabi' hafizahullah mengatakan setelah menyebutkan khilaf ulama dalam menilai hadis ini, kemudian kata beliau yang jelas hadal hadis yasluh lil qa'idah, hadis ini bisa menjadi qa'idah, menjadi qa'idah, ya, jadi makna, maknanya benar. Ada masalah keabsahan hadis ini, kebenaran riwayat hadis ini dari Nabi SAW diperselisihkan, tapi makna benar dan ini jadi qa'idah bahwa setiap anak Adam itu selalu berpotensi untuk selalu berbuat salah. Ya. Tetapi sebaik-baik orang yang selalu berbuat salah adalah orang yang selalu mengikutinya dengan tobat. Salah tobat, salah tobat, salah tobat, salah tobat. Ya. Ikuti dengan tobat. Tobat itu akan menghapuskan kesalahan yang ada. Ya. Bersama dengan ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memuji-muji kaum mukminin, menyebut-nyebut balasan yang besar, ajrun azim, pahala yang besar, balasan atas keimanan mereka, amal soleh mereka, tanpa menyebut sedikit pun dari kesalahan mereka. Ya. Jadi tidak ada istilah mimbabil muwazanah sebagai perimbangan, perbandingan, ya, disebut juga kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Padahal sebenarnya tidak ada dari Bani Adam kecuali berbuat salah. Nah. Namun diikuti dengan tobat setelahnya. Nah, maka yang ada murni penyebutan kebaikan mereka, sanjungan terhadap mereka. Wa fi dzalika maslahatun 'azimah. Dan dalam perkara itu terdapat maslahah yang besar, kata Syekh. Murni penyebutan kebaikan mereka, pujian terhadap mereka, janji pahala yang besar, balasan yang besar buat mereka, mengandung maslahat yang besar. Hiya, yaitu an tataharraka an-nufusu, agar jiwa-jiwa ini bangkit, ya, ila tashabbuhi bihim, untuk meniru mereka, menyerupai mereka. Wasairi ala manawilihim, dan berjalan di atas metode mereka. Metode mereka beriman, berakidah, beramal, ya. Sebaliknya wadhammallahu al-kuffar wal munafiqina wal fasiqina fi ayatin katsirah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik pada banyak ayat dalam Al-Quran. Apa saja golongan itu? Golongan kafir, masuk di dalamnya musyrik, munafik, golongan fasik pada banyak ayat. Wa wasafahum bima fihim minal kufri wan nifaqi wal fisqi, dan Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka dengan apa-apa yang ada pada diri mereka dari kekufuran, kenifakan, kefasikan. Allah sifati mereka dengan kekufuran, dengan kenifakan, dan kefasikan. Allah cela mereka, kecam mereka. Wa wasafahum bi annahum summun bukmun umyun, dan Allah Subhanahu wa taala sifati mereka bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sum. Ya. Orang-orang yang tuli. Bukmun, orang-orang yang bisu. Umyun, orang-orang yang buta. Wa wasafahum bid-dalali wal jahli, dan Allah sifati mereka dengan kesesatan. Bahwa mereka sesat. Jahil, dengan kejahilan, kebodohan. Mereka orang jahil, orang yang berjalan di atas, berada di atas kejahilan. Min ghairi ayadkur syai'an min mahasinihim, tanpa menyebut sama sekali sedikit pun dari kebaikan-kebaikan mereka. Kenapa? Li'annaha la tastahiq an tudkar, karena sesungguhnya mahasin, kebaikan-kebaikan, toh kalau ada mereka punya kebaikan-kebaikan itu, la tastahiq, tidak pantas antudkar untuk disinggung, untuk disebut. Ya, tidak pantas. Kenapa? Li'anna kufrahum wa dhalalahum qad afsada wa syawaha tilkal mahasini, karena sesungguhnya kekafiran yang ada pada mereka, kesesatan yang pada mereka, yang ada pada mereka itu telah merusak, ya, itu telah merusak, itu telah membatalkan, merusak tilkal mahasin, kebaikan-kebaikan yang ada itu, sehingga kebaikan-kebaikan itu menjadi gugur, tidak bernilai, gugur dengan kekufuran mereka, gugur dengan kesesatan mereka. Wasayaraha haba'an manthura, kekufuran mereka, kesesatan mereka menjadikan kebaikan-kebaikan yang mereka punya, ya, menjadi berguguran, haba'an manthura, beterbangan, ya, bagaikan debu yang beterbangan hilang. Tidak ada nilainya sama sekali. Oleh karena itu tidak pantas untuk disebut. Nah, tidak pantas. Oleh karena itu dicukupkan dengan penjelasan, ya, kekufuran mereka, kesesatan mereka, kedzaliman mereka, kefasikan mereka, ya, kesesatan dan kebodohan mereka, kejahilan mereka. Itu saja. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba manthura. Dan kami memeriksa amalan-amalan mereka, dari amalan yang ada. Faja'alnahu haba'an manthura, kemudian kami jadikan amalan-amalan itu berguguran, hilang, tidak bernilai apa-apa. Wa qala ta'ala, ayat ini dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qala ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, hendakkah aku informasikan, beritakan kepada kalian, bil akhsarina amala, tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. beramal, tapi tidak didapatkan hasilnya. Mereka adalah orang yang paling merugi. Siapa mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang telah sesat usahanya, upayanya, amalannya fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Karena kekufuran, kesesatan yang mereka lakukan di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka telah berbuat baik. Padahal hakikatnya tidak. Waqala, yakni ternyata di akhirat tidak ada yang mereka dapatkan. Semata sebagaimana dikabarkan dalam hadis, kalau ada kebaikan dilakukan oleh orang kafir, Allah Subhanahu wa taala hanya membalas mereka dengan memberi rezeki di dunia, itu saja. Diberi makan, diberi minum. Nah, diberi rezeki di dunia, itu saja balasannya. Ketika mereka kembali ke akhirat, tidak ada sama sekali yang mereka dapatkan dari kebaikan-kebaikan itu. Waqala, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah Ta'ala juga berfirman, ayat yang sebelumnya tadi, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104. Waqala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 117, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ walakin anfusahum yadzimun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka, akan tetapi diri-diri mereka sendirilah yang mereka zalimi. Mereka sendiri yang menzalimi diri mereka dengan kekufuran dan kesesatan mereka. Wa qad qassa Allahu alaina mawaqif al-umami al-kafirati. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kepada kita mauqif-mauqif, sikap-sikap, pilihan umat-umat yang kafir, allati kadzabat rusulah, umat-umat kafir yang memilih bersikap mendustakan rasul-rasulnya. Fadzakara min kufrihim wa takdzibihim wa makhazihim ثم إهلاكهم وتدميرهم من ما زخر به القرآن. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekufuran mereka, pendustaan mereka, penghinaan mereka terhadap para nabi dan rasul. Kemudian Allah sebutkan bagaimana Allah membinasakan mereka, menghancurkan mereka, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu, wa lam yadhkur syai'an min mahasinihim. Al-Quran syarat dengan kisah-kisah tadi. Mazakhar bihil Quran. Kisah-kisah para umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Kekufuran mereka, pendustaan mereka, penghinaan mereka. Kemudian bagaimana Allah menghukum mereka, membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Kisah kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Madian. Kisahnya Fir'aun, walam yadhkur syai'an min mahasinihim. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sedikit pun dari kebaikan mereka. Tidak ada sama sekali disebut. Mereka punya kebaikan ini, kebaikan. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Li'anna al-hadaf al-asasiyah, karena yang menjadi sasaran inti, sasaran utama, tujuan inti, tujuan utama, tujuan asas, min dzikri dzalik, dari penyebutan hal itu, penyebutan kisah-kisah mereka, ya, huwal itti'adu, yaitu mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dari sikap-sikap mereka itu. Ya. Sebagai ma'idhah, wejangan, ya, bagi umat. Wal izdijar ammar takabuhu fi haqqi rusulihim min kufri wa takdzib, dan agar umat hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, terhardik dari apa yang telah mereka lakukan, ya, pada hak para rasul, berupa kekufuran mereka dan pendustaan mereka, mengkufuri, mengingkari dan mendustakan para rasul. Itu yang menjadi tujuan asas. Li'alla yakuna masiru man fa'ala fi'lihim mithla masairihim, agar jangan sampai ada orang yang melakukan perbuatan sikap seperti yang mereka lakukan itu, sehingga jalan akhir yang didapatkannya adalah seperti jalan akhir yang didapatkan oleh umat-umat kafir itu, dibinasakan, dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Wa masra'uhu mithla masari'ihim, dan kebinasaan, hancuran, ya, yang didapatkannya seperti kebinasaan dan hancuran didapatkan oleh mereka. Itu yang menjadi tujuan asas. Oleh karena itu, ya, tidak ada sama sekali disinggung kebaikan mereka. Agar umat menjadi takut, ya, jika mengikuti mereka, meniru mereka dalam mengkufuri, mengingkari rasul, mendustakan rasul, nasibnya seperti mereka itu. Dihinakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Ya, wa wasafa Allahu al-yahuda wan nasara bi akbahi sifatihim. Allah Subhanahu wa taala menyifati kaum Yahudi, kaum Nasrani dalam Al-Qur'an dengan sifat-sifat mereka yang paling buruk, yang paling jelek. Wa tawa'adahum ashadd al-wa'id, dan Allah mengancam mereka dengan ancaman yang sekeras-kerasnya. Walam yadhkur syai'an min mahasinihim, dan Allah tidak menyebut sedikit pun dari kebaikan mereka. Allati ahdaruha, kebaikan yang mereka punya, yang mereka runtuhkan. Ahdaruha bikufrihim wa takdzibihim, kebaikan-kebaikan mereka itu yang mereka runtuhkan dengan kekufuran dan pendustaan mereka li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa martakabuhu min kufrin wa tahrifin li kutubihim, dan apa yang mereka tempuh berupa kekufuran dan menyelewengkan, memalingkan kitab-kitab yang mereka punya, mereka palsukan. Ya. Murni yang ada adalah Allah mencela mereka, menyifati mereka dengan sifat-sifat yang terburuk yang mereka, yang ada pada mereka, dan Allah ancam mereka ancaman sekeras-kerasnya. Tidak ada kebaikan mereka disinggung. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, tersisa sedikit. Yang jelas pada pasal ini sudah ada gambaran bagi kita, ya, sesuai judul yang diberikan oleh Syekh, manhaj Islam, manhaj a'immat Islam, dalam mengkritisi ucapan-ucapan dan pribadi-pribadi dan meluruskannya. Dan penjelasan bahwa keadilan yang hakiki pada manhajnya. Sudah kita dengar bagaimana ya Al-Qur'an dalam menilai kaum mukminin, dalam menilai orang kafir, orang munafik. Nah, ini sudah ada gambaran awal bagi kita. Inilah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan akan kita lanjutkan pembacaan dan mempelajari kitab ini insyaallah pada daurah berikutnya باذن الله تعالى. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi.